sadari saat semua menghilang. Betapa lama dirimu ku lupakan. Jiwa tak bisa lagi ku rasakan. Apa diriku yang menyesal, sudah kau tinggalkan.